Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Masih dalam pembahasan sujud sahwi. Sujud sahwi, ada berapakah sebab sujud sahwi secara keseluruhan? Sebab-sebab sujud sahwi ada 3 sebab. Yang pertama, menambah. Yang kedua, mengurangi. Yang ketiga, ragu, syak. Yang menambah sudah, yang mengurangi sudah. Sekarang yang ketiga, asyak. Qala rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Tsalitsan asyak." Sebab ketiga adalah asyak. Sebab ketiga adalah asyak. Apa itu asyak? Qala asyakku huwa taraddudu baina amraini. Ayyuhuma alladhi waqa'a. Titik. Asyak adalah ragu antara dua pilihan atau dua hal atau lebih. Disebutkan dua hal di sini bukan berarti sebatas dua, tidak, dua atau lebih. Karena ternyata pilihan bukan cuma dua, banyak. Kan masih ragu yang mana? Ayyuhuma alladhi waqa'a? Manakah yang terjadi? Begitu. Itu namanya syak. Itu namanya syak. Bisa difahami? Syak itu ragu. Tadi berbuat ini, itu, atau yang lain. Namanya syak. Qala wasyakku la yultafatu ilaihi fil ibadati fi thalathi halatin. Ini penting, ini penting sekali. Maka besok diujikan juga. Keraguan tidak perlu diperhatikan. La yultafat itu tidak perlu ditoleh, tidak perlu ditengok, tidak perlu dilirik. Artinya tidak perlu diperhatikan. Jangan dianggap ragu itu. Fil ibadat, ketika kita melaksanakan berbagai macam ibadah. Fi thalathi halat, itu pun hanya pada 3 kondisi saja. Mafhum enggak sampai di sini? Jadi kadang-kadang kan kita ragu dalam beribadah. Ada satu hal yang kita ragukan dalam ibadah kita. Nah, keraguan seperti itu ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan. Dan ada beberapa kondisi keraguan yang muncul harus ditepis jauh-jauh. Jangan dianggap. Beliau sekarang menjelaskan tentang keraguan yang harus ditepis, jangan sampai dianggap. Pada 3 keadaan. Yang pertama, al-awwal, idza kana mujarrada wahmin la haqiqata lahu kal wasawis. Yang pertama, apabila keraguan itu hanya sekedar waham. Waham itu cuma angan-angan kosong. La haqiqata lahu, tidak ada hakikatnya. Kal wasawis, seperti was-was. Nah, kalau syak, ragu sampai pada tingkatan was-was, tidak perlu diperhatikan. Tidak perlu diperhatikan. Athani, idza kathura ma'a syakhsi bihaitsu la yaf'alu ibadatan illa hasala lahu fiha syakkun. Yang kedua, jika sering, kathura itu sering, terjadi pada seseorang, sering ragu begitu loh. Bihaitsu la yaf'alu ibadatan, dalam bentuk dia tidak melakukan satu pun bentuk ibadah. Illa hasallahu fiha syakun, kecuali pasti ragu. Nah, kalau orang keadaan seperti ini sudah jangan dianggap, itu penyakit namanya. Setiap kali wudu ragu, ini tadi tangan sudah atau belum? Enggak mungkin kan ragu seperti ini, wong tangan masih basah kok. Tapi ragu urut-urutannya kan bisa terjadi. Oh, tadi kepala dulu apa wajah dulu? Dan ini selalu setiap kali berwudu seperti itu. Atau kalau tidak dikatakan selalu, seringnya. Sholat juga gitu, sholat 5 waktu. Seringnya ragu. Tadi sholat maghrib 3 atau 4. Subuh 3 atau 2. Zuhur 3 atau 2. Gak ada sampai 4. Maka dalam keadaan seperti ini tidak perlu diperhatikan. Gak usah difikirkan terlalu dalam. Ini cuma penyakit saja. Bisa difahami? Yang kedua nih, kalau sering terjadi, kalau sudah sering terjadi lebih bagus dihilangkan. Atsalitsu idza kana ba'da al-faraghi min al-ibadah fala yultafatu ilaihi ma lam yatayaqqanil amra fayamal bimuqtadha yaqini. Yang ketiga, jika dia telah selesai dari ibadah. Jika dia telah selesai ibadah, fala yultafatu ilaihi, maka tidak perlu diperhatikan ragu itu. Oh, sudah selesai kok. Malam yatayakkanil amra, selama dia tidak sampai pada tingkatan yakin. Faya'mal bimuqtadha yaqini. Kalau sampai pada tingkatan yakin, maka dia berbuat sesuai dengan keyakinan yang ada. Tapi kalau masih dalam keadaan ragu, belum bisa dipastikan, sudah keraguan seperti itu buang jauh-jauh, sudah selesai sholat, salam kanan dan kiri, kan begitu. Jadi nanti akan diberikan contoh oleh beliau. Misalu dzalik, contohnya syakhsun. Apa arti syakhsun? Seseorang shalat dzuhra, shalat dzuhur, falamma faragha min salatihi, ketika dia telah selesai shalat dzuhur, syakka, dia ragu, hal shalat tsalatsan au arba'an, apakah dia tadi salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Dalam keadaan seperti ini, karena sudah selesai, fala yultafatu lihadasyaki, maka tidak diperkenankan untuk memperhatikan keraguan seperti ini. Illa an yatayaqqana annahu lam yasil illa thalathan, kecuali dia yakin, benar-benar yakin bahwa annahu lam yusalli, bukan lam yasil, annahu lam yusalli illa thalathan, kecuali dia benar-benar yakin bahwa tadi hanya salat 3 rakaat, baru dia sempurnakan. Fa innahu yukminu salatahu, maka dia sempurnakan salatnya, in qarubaz zaman, kalau waktunya masih pendek. Tsumma yusallim, kemudian dia salam. Tsumma yasjudu lisahwi wa yusallim, kemudian sujud sahwi 2 kali lalu salam. Fa illam yadhkur illa ba'da zamanin tawil a'ada salata min jadid. Tapi kalau dia teringat, yakin tadi 3, apalagi ditegur temannya, tambah kuat lagi korinahnya. Kemudian ba'da zamanin tawil, padahal waktunya sudah berlalu cukup lama, maka a'ada salata min jadid, maka dia harus mengulangi salat dari awal, dari mulai baru. Nah, bisa difahami ini contoh ya. Jadi ada 3 kondisi di mana keraguan itu tidak perlu diperhatikan. Anggap saja sesuatu yang muncul, kemudian buang. Yang pertama, jika hanya sekedar angan-angan saja, tidak ada hakikatnya. Yang kedua, jika sering terjadi, kan, jika sering terjadi. Yang ketiga, jika telah selesai dari ibadah, begitu. Bisa difahami nggak ini? Mafhum ya. Qala wa amma asyakku fi ghairi hadhihi al-mawadhi'i thalathati fa innahu mu'tabarun. Adapun keraguan di selain 3 kondisi di atas, maka innahu mu'tabar, maka keraguan seperti inilah yang dianggap, yang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Wa la yakhlu asyakku fi shalati min halaini. Dan yakhlu itu lepas, yakhlu itu sepi, dan keraguan yang terjadi di dalam sholat tidak akan lepas dari 2 keadaan. Mafhum insyaallah. Sekarang yang kita bahas kan sebenarnya tentang sholat, kan begitu, tapi beliau di sini sekaligus menambahkan faedah untuk kita tentang syak secara umum. Nah, sekarang kita bahas tentang syak, keraguan yang terjadi di dalam sholat. Keraguan yang terjadi di dalam sholat hanya ada 2 kemungkinan, tidak ada kemungkinan ketiga. Faham? Mafhum ya? Keraguan yang ada di dalam sholat itu hanya ada berapa kemungkinan? 2, tidak ada yang lain. Apa saja? Qala al-halul ula. Yang pertama, keadaan yang pertama. An yatarajjaha indahu ahadul amraini fayakmal bima tarajjaha indahu fayutimu alaihi salatahu wa yusallim thumma yasjudu lissahwi wa yusallim. Keadaan pertama, an yatarajjah, ada yang lebih kuat baginya, ahadul amraini, satu dari 2 hal yang diragukan. Mafhum enggak? Sekarang saya sholat zuhur pada rakaat terakhir ragu. Ini rakaat keempat atau rakaat ketiga? Paham enggak? Saya ragu nih, keempat ketiga. Dari keraguan ini akhirnya muncul yang paling kuat dalam sholat ini. Yang paling kuat tadi saya baru 3 rakaat sudah. Mafhum? Artinya dalam keraguan itu dia masih bisa memilih. Mafhum enggak? Dia ragu tentang 2 hal atau lebih, tapi dia masih bisa memilih ini yang lebih kuat kemungkinannya. Mafhum? Ini keadaan pertama. Apa yang harus dia kerjakan? Faya'mal bima tarajjaha indahu. Maka dia harus melakukan, memilih pilihan yang paling kuat. Kemudian dia sempurnakan salatnya berdasarkan pilihan tersebut. Kemudian dia salam, setelah itu sujud sahwi dan salam. Mithalu dzalik, contohnya. Ingat contoh-contoh kasus ini yang keluar nanti di ujian. Mithalu dzalik, contohnya syakhsun. Apa artinya syakhsun? Seseorang. Yusalli dzuhra, salat zuhur. Fasyakka fir rak'ati, lalu dia ragu pada satu rakaat. Hal hiya tsaniyatu aw tsalitsatu, apakah rakaat kedua atau rakaat ketiga? Ragu, ini kedua atau ketiga? Lakin tarajjaha indahu, namun bagi dia kemungkinan yang paling kuat annaha tsalitsatu, bahwa rakaat yang sedang dia jalani itu adalah rakaat yang ke tiga. Fa innahu yaj'aluha tsalitsata. Dalam keadaan seperti ini maka dia harus meletakkan atau menjadikan rakaat tersebut sebagai rakaat ketiga. Fa ya'ti ba'daha bi rak'atin, maka dia tinggal menambahkan satu rakaat. Wa yusallim, setelah itu salam. Setelah salam, tsumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim. Setelah itu dia sujud sahwi 2 kali, kemudian baru salam. Paham enggak keadaan pertama? Jadi orang yang salat kemudian ragu itu hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dari 2 hal yang diragukan itu ada satu yang dipandang lebih kuat daripada yang lain. Nanti kalau keadaan kedua sama-sama kuat, gak bisa menentukan. Mafhum? Ini sekarang kita membahas tentang keadaan pertama. Dia ragu 3 atau 2, tapi dia lebih cenderung kepada yang 3. Maka dia lanjutkan sholatnya berdasarkan pilihan tersebut. Tapi kalau dia yakin, belum sampai ada tingkatan yakin, kalau dia lebih cenderung atau condong pada 2, maka dia tinggal melanjutkan salat dengan hitungan itu adalah rakaat kedua dan seterusnya. Bisa difahami gak ini? Mafhum ya? Kalau dalilu dzalik, dalilnya sekarang, ma tsabata fis sahihaini wa ghairihima min haditsi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dalilnya adalah hadis yang sahih di dalam as-sahihain dan di luarnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, "falyataharras sawaba." Maka hendaknya dia memilih yang benar. Artinya dia harus memilih atau manakah 2 hal yang diragukan itu cenderung lebih kuat baginya. "Falyutimma alaihi." Setelah itu dia sempurnakan salatnya berdasarkan pilihan itu. Tsumma yusallim, setelah itu dia salam. Tsumma yasjudu sajdatain, setelah itu sujud 2 kali dan tentunya setelah itu salam untuk sujud sahwi. Hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bisa difahami enggak ya, Kwan? Bisa ya. Jadi saya ulang lagi, ragu di dalam salat ini mungkin terjadi. Dan ragu di dalam salat, ingat di dalam ya, kalimat di dalam, bukan setelah salat. Kalau setelah salat tadi tidak diperhatikan, diabaikan saja, kecuali kalau yakin kan begitu. Pakai CCTV? Dihitung pakai CCTV. Bukan SCTV loh, CCTV. Tidak akan mungkin lepas dari 2 kemungkinan orang ragu dalam salat itu. Yang pertama, ada satu yang diragukan, dari satu hal yang diragukan itu yang dia pandang lebih kuat. Ketika dia pandang itu lebih kuat, maka dia melanjutkan sholat berdasarkan pandangan yang lebih kuat tersebut. Kalau dua, ya berarti dia lanjutkan tambah dua. Kalau tiga, dia lanjutkan tambah berapa? Tambah satu. Untuk sholat subuh. Untuk sholat zuhur maksudnya. Untuk sholat zuhur. Itu keadaan pertama. Al-halu dhaniyatu, keadaan kedua. An la yatarajjaha indahu ahadul amraini. Keadaan kedua, tidak ada yang lebih kuat bagi dia dari satu dua hal tersebut. Bisa difahami? Kalau keadaan pertama kan dia masih bisa memilih, cenderung memilih yang mana yang lebih kuat, kan begitu. Kalau keadaan kedua, sama-sama kuat ini. 3-4, 3-4, bingung. 3-4, 3, soalnya kok bingung. 3-4, 3-4, posisi sama ya, 0-0. Faya'mal bil yakin, maka dia melanjutkan sholat berdasarkan keyakinan. Apa yang dimaksud dengan keyakinan? Wahual aqallu, adalah jumlah yang paling sedikit. Sekarang saya ragu sholat zuhur. Perhatikan ini. Sekarang saya ragu sholat zuhur. 3 atau 4. Ragu, ya kan? Gak bisa memilih. Maka yang harus dikerjakan adalah memilih yang yakin, yang pasti. Sekarang bilangan 3 dan 4, mana yang pasti? Yang 3. Karena bilangan 4 di dalamnya ada bilangan 3, kan begitu. Kalau yang 4 ini masih ragu. Kalau yang 3 sudah yakin. Karena bilangan 4 pun masuk di dalamnya bilangan 3. Bisa difahami gak ini? Mafhum? Hamzah? Mujadid? Hah? Mujadid? Paham? Seperti sekarang saya punya utang ke Mujadid 25 ribu. Saya ragu ngasih ke Mujadid ini tadi 25 ribu atau 27 ribu. Ragunya 25 atau 27. Sebenarnya yang saya ragukan jumlah 25 atau 27 nya 27 nya yang diragukan. Kalau 25 pasti, kan gitu. Saya kasih Mujadid, saya bayar utang tadi, terus saya ragu. Tadi udah saya kasih 23 ribu apa 25 ribu. Mana yang yakin? Jumlah yang paling sedikit berapa? 23. Kalau 23 sudah pasti. Kalau yang 25 masih diragukan. Ini kalau barakallahu fikum, ketika kita sholat ragu, kemudian tidak ada satupun yang hati kita lebih cenderung mana yang lebih kuat, maka diambil yang pas, nilai yang pasti. Ini penting sekali ya ikhwan. Al-yakin itu bil aqal, itu dalam hal talak. Ini jatuh talak 2 apa 3? 2 atau 3? Bingung, syak, mana yang dipilih? Yang paling sedikit. Masa iddah seorang wanita ini sudah, apa namanya, sudah selesai masa iddahnya 4 bulan berapa hari? 10 hari. Ini 4 bulan 10 hari atau 4 bulan 12 hari lebih? Atau kalau dikurangi, ini sudah 4 bulan 10 atau 4 bulan 8 hari? Mana yang dipilih? Yang paling sedikit. Begitu. Bayar utang juga seperti itu. Bayar zakat juga seperti itu. Berjihad juga seperti itu. Membayar tukang juga seperti itu. Dan semua ini, faedah ini bukan hanya berlaku di dalam sholat, tapi memang pada prakteknya kita sedang di dalam keadaan sholat. Ketika berwudu, 2 atau 3? 2 atau 3? Gak ada yang rajih bagi kita. Maka diambil yang pas. Pasti yang mana? Yang 2. Begitu. Kalau punya uang 3 juta atau 4 juta, mana yang dipilih? 4 juta. Ustaz siap langsung 4 juta. Kalau uang masih bisa dihitung kan? Hutang saya ragu, punya uang 3 juta atau 4 juta. Masih bisa dihitung kalau itu. Kalau dipilih yang 3 juta ternyata 4 juta. Nabung 1 juta. Tapi kalau pas 3 juta 4 juta kita pilih 4 juta. Yang dipilih 3 juta, utang 1 juta. Jadi ini, nah barakallahu fikum, manfaatnya banyak sekali nih. Manfaatnya banyak sekali. Artinya ketika kita dalam belajar fikih, perlu diperhatikan. Ketika kita belajar fikih, kita dapat satu kaidah. Yakini saja bahwa kaidah itu tidak hanya berlaku pada pembahasan itu, tapi berlaku pada pembahasan-pembahasan yang lain. Begitu. Diambil yang paling sedikit, al-aqal, itu yang paling, nah barakallahu fikum, yang paling yakin. Kita berzikir sekarang setelah sholat tasbih 33 kali. Bingung, tadi kelewatan. Sudah 33 atau masih 30 ya tadi ya? Mana yang diambil? Yang 30. Sekarang kan ini tapi bisa difahami insyaallah ya. Bingung kan antara 30 sama 33 kan ada dua pendapat nih. Ya kan, pendapat pertama 30 diriwayatkan dari kita. Pendapat kedua 33. Bilangan 30 kan masuk dalam bilangan 33. Maka ya yang yakin itu 30-nya bukan 33. Tapi kalau bilangan 30, apakah di dalamnya ada bilangan 33? Tidak. Bisa dipahami enggak? Ini belajar matematika sebenarnya. Sudah makan atau belum? Hah? Belum? Belum nambah? Kalau ini pertanyaannya, jawabannya beda-beda ini. Ada yang bilang belum. Gitu. Ada yang bilang belum kenyang. Ada yang bilang belum 4 kali. Ada yang bilang belum beli. Ada yang bilang belum diberi. Dan seterusnya. Sudah makan? Pertanyaannya sudah makan? Beda loh kalau tadi kan. Sudah makan atau belum? Sekarang sudah makan? Sudah. Belum makan? Ana punya teman pelit sekali. Kok ketawa gitu? Cerita. Saya punya teman pelit sekali. Jadi kalau dia punya makanan kita sedang kumpul, dia menawarkan, tetapi kata-kata yang digunakan menunjukkan dia tidak menawarkan. Makan gini. Antum enggak senang kan? Makan mie mau mie goreng itu. Antum kan enggak senang mie goreng kan? Ya akhirnya kita mau bilang dibilang tidak, bilang ya juga bingung kan. Oh berarti gak mau nawarin ini. Kalau orang baik kan tanpa menawarkan sudah memberi, itu orang baik baru. Orang baik nomor 2 dia tawarkan dulu. Orang baik itu yang bertingkat-tingkat kan gitu. Seperti juga orang menolong, kalau orang betul-betul baik nomor 1 tanpa diminta dia ngasih pertolongan. Orang baik kedua dia tawarkan dulu, jangan sampai tersinggung kan. Beberapa orang seperti itu, ada orang yang gak mau dibantu loh, tawarkan dulu, mau saya bantu ah, oh gak usah. Ini orang baik nomor 2 ini. Nanti orang baik nomor terakhir seperti tadi, kayaknya itu gak butuh bantuan ya. Kayaknya itu gak butuh bantuan ya. Khair insyaallah. Jadilah orang baik yang pertama. Type 2 paragraf lagi. Ini contoh ini harus disebutkan bersambung. Qala mithalu dzalika, contohnya, contoh. Syakhsun yusallil asra, seseorang salat asar. Fasyakka fir rak'ati, lalu dia ragu dalam satu rakaat. Hal hiya tsaniyatu aw tsalitsatu, apakah itu rakaat kedua atau rakaat ketiga? Walam yatarajjah indahu annaha tsaniyatu aw tsalitsatu, tetapi tidak ada satu pun yang cenderung lebih kuat menurutnya antara rakaat kedua atau rakaat ketiga. Apa yang dia lakukan? Fa innahu yaj'aluha tsaniyata, maka dia jadikan salatnya adalah rakaat kedua. Fa yatashahhadu tashahhudal awwal, maka dia tasyahud pertama. Wa ya'ti ba'dahu bi rak'atain, lalu dia sempurnakan, dia tambah 2 rakaat. Wa yasjudu lisahwi wa yusallim, setelah itu dia sujud sahwi lalu salam. Berarti dalam kasus ini sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam? Sebelum salam. Kalau setelah salam dilakukan sujud sahwi, berapakah jumlah salamnya? Kalau sujud sahwi dilakukan setelah salam, berapa kali salam? 2. Salam pertama untuk sholat, salam kedua untuk sujud sahwi. Pak Kodrat yang paling banyak salam ini. Belanja terus daun salam. Qala dalilu dzalik, apa dalilnya? Marawahu Muslimun an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Jika salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya. "Falam yadri kam shalla." dan dia tidak mengetahui secara pasti berapa rakaat telah dia salat. Thalathan am arba'an, tiga atau empat. Falyatrahis syakka, hendaknya dia buang keraguan tersebut. Wal yabni ala mastaiqana, dan dia bangun salatnya berdasarkan keyakinan, yaitu dengan mengambil jumlah paling sedikit. Tsumma yasjudu sajdataini, lalu dia sujud dua kali. Qabla an yusallim, sebelum dia salam. Titik. Kata Nabi, fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Kalau ternyata dia salat 5 rakaat, artinya ternyata salah, maka dia telah jadikan salatnya syafa'. Syafa' itu berpasangan lawan dari witir. Wa in kana shalla itmaman li arba, kana tatarghiman lisyaitan. Kalau dia salat ternyata tepat 4 rakaat, ini menjadikan syaitan marah dan jengkel. Wallahu alam bissawab. Cukup insyaallah. Baik, ada berapa kasus malam hari ini? 3 ya. Seseorang salat zuhur setelah selesai dia ragu, 3 atau 4. Apa yang harus dia lakukan? Dia buang keraguannya, karena dia telah selesai salat. Kecuali dia yakin, beda lagi. Nah, kemudian kasus kedua, seseorang salat zuhur lalu dia ragu rakaat kedua atau ketiga. Dari dua bentuk keraguan ini dia lebih cenderung pada salah satunya, maka dia lanjutkan salat itu berdasarkan kecenderungan tadi yang lebih kuat. Keadaan ketiga tidak ada satupun yang bisa diambil mana yang lebih kuat cenderung atau condong padanya. Apa yang dilakukan? Mengambil yang yakin. Apa yang dimaksud mengambil yakin? Yang paling sedikit. Kalau pada kasus pertama tadi, setelah selesai sholat dia ragu, maka ragunya dibuang, ditepis. Kecuali dia yakin. Beda gak yakin pada kasus pertama dengan kasus ketiga? Beda gak? Sudah dikasih petunjuk kok, beda gak? Kalau jawabannya sama enggak, pertanyaannya sama enggak, sama. Kalau pertanyaannya beda enggak, berarti jawabannya beda. Beda, itu kunci dari anak kayak gitu. Yang memperhatikan salah paham. Kalimat ini benar atau salah? Benar. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Seperti itu. Sekarang, kasus pertama, yakin pada kasus pertama, beda atau tidak dengan kasus ketiga? Beda. Pada kasus pertama yang dimaksud dengan yakin itu adalah hilangnya keraguan. Yakin pada kasus ketiga artinya mengambil jumlah yang paling sedikit. Maka dari itu, pada kasus pertama tidak perlu kita mengambil tadi tiga atau empat, tiga. Sudah selesai sholat deh nih. Tiga atau empat. Yang yakin itu tiga. Terus nambah satu. Perlu gak dilakukan? Tidak perlu. Sudah jelas kok. Perlu gak dilakukan? Tidak perlu. Mafhum gak? Pada kasus pertama saya sekarang sholat zuhur. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Saya itu ragu. Tadi saya sholat zuhur tiga atau empat? Tiga atau empat? Tiga atau empat? Kalau ada muncul keraguan seperti ini, apa yang dilakukan? Dibuang kan, ditepis, sudah gak usah ragu, sudah selesai sholatnya kok. Kita sudah bersungguh-sungguh, sudah selesai sholat, sudah sempurna. Kecuali kalau kita yakin, yakin, tadi cuma tiga, temannya datang, kamu tadi tiga loh. Oh ya tiga. Seperti itu baru dia nambah satu, kan begitu. Tapi ini gak, dia gak ingat apa-apa. Kemudian tidak ada yang ingatkan, gak mau sholat sendiri kok di musola pom bensin. Gak ada orang lain, penjaga pom bensin juga gak sholat. Sholat sendirian di pom bensin bingung ini, ragu. Tadi tiga atau empat, tiga atau empat, bingung. Apakah kita ambil dengan cara yang yakin, yaitu mengambil jumlah yang paling sedikit? Perlu nggak? Tidak perlu ya. Apa sudah selesai? Sudah bismillah. Allah akan maafkan kalau memang kurang. Kalau kita sempurna, alhamdulillah. Cukup insyaallah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.